Bismillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walaa ma ba'd. Fa ikhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kita bertakwa dimanapun kita berada. Fisir obil alam, ketika sendiri, ketika tidak ada yang melihat, mengetahui, ataupun ketika sedang dalam keramaian. Dan ini juga yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, fattaqullaha haitsu kuntum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Dikatakan perintah at-taqwa tidak semata-mata terikat ketika kita di masjid. Perintah untuk bertakwa tidak semata-mata terikat ketika kita di majelis ilmu. Perintah untuk bertakwa itu tidak semata-mata terikat atau terbatas pada ketika kita sedang melaksanakan sholat. Namun yang namanya taqwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencakup kapanpun dan dimanapun kita berada. Setiap waktu kita diharuskan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan keharaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu ketika kita sedang ramai berkerumunan, yakni sedang interaksi banyak orang, ataupun ketika sedang sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datang padamu al yaqin, yakni kematian. Sehingga perintah untuk ibadah, perintah untuk bertakwa itu tetap mulazim, tetap menempel kepada kita, tetap diarahkan kepada kita sampai kapan? Sampai kita mati. Dan perintah dari Rasulullah SAW untuk kita bertakwa dimanapun kita berada, ini tidak akan mungkin terrealisasi, tidak akan mungkin bisa terwujudkan kecuali di dalam kalbu seorang muslim, seorang mukmin tertanam padanya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa bahwasanya malaikat al-kiram, malaikat-malaikat yang mulia sedang melihat dirinya, an yamin wa an shimal, baik itu dari kanan maupun kirinya, mencatat segala macam yang dia tulis atau mencatat dan menulis segala macam yang dia perbuat, yang dia ucapkan, tindak tanduknya, malaikat semua itu. Dan bahkan nanti yaumul qiyamah akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diperlihatkan kepada kita. Dan ini sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Yang namanya ihsan, di mana al-ihsan merupakan tingkat tertinggi di dalam agama. Tidak setiap orang sampai pada derajat ini. Di mana orang yang sampai pada derajat al-ihsan, kata Rasulullah SAW, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni seorang betul-betul mengetahui kemuliaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hal tersebut menjadikan dirinya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala di mana pun dia berada. Baik ada orang, ada yang melihat, ataupun dia sendiri. Ketika dia sendiri, dia tetap merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala azim, maha agung, dan melihat diri. Fa'inam takun tarahu fa'innahu yarak. Dan apabila kau tidak sampai pada derajat ini, kata Rasulullah SAW, apabila kau tidak melihatnya, yani melihat dengan basiratul ilm, dengan ilmu, dengan ilmu terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bal a'dhamul ilm, bahkan ilmu yang paling agung, al-ilmu bi asma'illah Subhanahu wa taala wa sifatih, ilmu terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan landasan dan dasar dari ikatan al-ihsan. Maka fa'ilam takun tarah fa'innahu yarah, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperhatikanmu. Maka perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk melaksanakan ketakwaan dimanapun kita berada tidak akan mungkin bisa dikerjakan, direalisasikan, melainkan harus seorang itu merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya malaikat-malaikatnya mencatat, menulis, dan akan memperlihatkan pada yaumul qiyamah setiap bentuk tindak tanduknya dan tidak ada yang luput, dan pasti akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tertanam pada malunya hal-hal yang seperti ini, maka mereka lah yang bisa menerapkan perintah Rasul ini. Adapun orang yang kosong dari al-iman billahi subhanahu wa ta'ala, kosong dari ma'rifah bi asma'illahi subhanahu wa ta'ala sifati, kosong dari ilmu terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, fa'innahu la yasin bihadhihi darajah, maka dia tidak sampai pada derajat ini, bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada. Nah, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah, mereka takut-takut bersembunyi di hadapan manusia, tidak menampakkan kejelekannya di hadapan manusia, namun mereka tidak malu-malu atau tidak merasa menutupi kejelekannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'ahum, padahal Allah Subhanahu wa taala bersama mereka mengawasi. Kemudian kata Rasulullah SAW setelahnya, ketika menjelaskan dan memerintahkan untuk setiap mukmin wajib dan harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada, kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya, yang namanya manusia pasti melakukan dosa, yang namanya manusia pasti bahkan sering terjatuh di dalam al-ma'asi. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata', setiap bani adam itu pasti banyak kesalahan, banyak dosa, banyak maksiatnya, itu pasti. Bahkan sifat dasar manusia sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, bodoh, jahul. Banyak zalimnya, banyak maksiatnya, jahul, bodoh, tidak berilmu. Itu sifat dasar manusia. Namun ketika manusia memiliki sifat dasar tersebut dan berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun terkadang karena ghalabat hawa, karena dia dikalahkan oleh hawa nafsunya, terkadang dia terjatuh di dalam kemaksiatan. Maka Rasulullah SAW pun tidak menjadikan untuk seorang yang terjatuh di dalam maksiat untuk berputus asa terhadap besar dan agungnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang yang rusak dulunya, banyak kekurangannya, jelek di mata manusia, kemudian tidak ada pintu taubat, tidak ada tempat untuk dia memperbaiki diri dan menjadi lebih baik. Tidak. Bahkan sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innallaha wal ghafurur rahim. Wahai segenap hamba-Ku yang mereka melampaui batasnya terhadap diri-diri mereka dengan maksiat, dengan dosa, maka kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan merasa ketika seorang itu banyak dosa dan maksiatnya, kemudian tidak mungkin dia bisa kembali menjadi baik, memperbaiki dirinya, atau kembali kepada jalan yang benar. merasa bahwasanya dirinya kotor dan tidak akan mungkin berhak untuk mendapatkan hidayah. Maka Allah Subhanahu wa taala seru, orang yang sebanyak apapun dosa, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi yang mau bertobat, bagi yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala macam bentuk dosa apapun, sebesar apapun dan sebanyak apapun dosa yang pernah dilakukan oleh Bani Adam, pasti Allah Subhanahu wa taala akan ampuni bagi siapa yang bertobat dengan taubat nasuha. Maka tadi ini adalah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara bimbingan Rasulullah SAW, di antara bentuk kejujuran seorang di dalam bertobat adalah memperbaiki kesalahan-kesalahannya dengan amalan-amalan saleh. Oleh karena itu sabda Nabi alaihi salatu wasallam setelahnya, wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan ikutilah kesalahan-kesalahan yang ada, dosa-dosa yang pernah seorang jalani atau terjatuh di dalamnya, ikuti dengan amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan khair yang dulu mungkin dia pernah melakukan dosa dan maksiat, maka hendaknya dia perbaiki dengan memperbanyak amalan saleh. Karena kata Rasulullah SAW, amalan-amalan saleh itu tabduha, pasti akan menghapus kesalahan-kesalahan tersebut. Wafil hadith, ketika seorang zani, seorang pezina, ketika melihat seekor anjing yang sedang kehausan mencari minum karena kasihan terhadap hewan tersebut, diambilkan air, berbuat baik terhadap binatang, dan dengan sebab perbuatan baiknya tadi, wanita tadi dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia zani, seorang pezina. Kita lihat di dalam hadis ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seorang zani, seorang pezina, dengan amalan amalannya mungkin dianggap remeh, yakni mengasihi kasihan terhadap hewan, dan hewan tersebut bukan hewan yang mungkin dianggap mulia oleh manusia, anjing. Tapi perbuatan ihsan sekecil apapun di mata Allah Subhanahu wa taala pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara bentuk sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'tibi sayyi'atal hasanah tamhuha, dan ikutilah amalan-amalan jelek, kejelekan-kejelekan yang ada dengan amalan-amalan saleh, pasti amalan-amalan saleh tersebut akan menghapusnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin sedikit ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.